Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita kembali dapat berjumpa di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi nafi, mencari ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai tujuan kita datang ke tempat ini, Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita tidak membaca dulu kitab Da'wat Dawah ya Imam Ibnu Qayyim. Tetapi insyaallah saya akan membahas materi yang lain pada kesempatan ini. Insyaallah pembahasan tentang ad-da'wah dawah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pada kesempatan ini, dengan memohon pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membahas tentang asbab asy-syar'iyyah lihusulil barakah, sebab-sebab syar'i untuk mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita di dunia ini, atau sebab-sebab yang akan membuat urusan-urusan kita di dunia ini dipenuhi dengan keberkahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu al-barakah atau keberkahan adalah sesuatu yang kita sangat harapkan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Sangat kita cita-citakan menghiasi setiap urusan-urusan kita. Mengapa? Karena seluruh nilai kemanfaatan, kemaslahatan yang ada di dalam urusan-urusan kita itu sangat ditentukan oleh sejauh mana urusan-urusan tersebut diiringi dengan keberkahan. Sejauh mana keberkahan ada di dalam urusan-urusan tersebut. Maka apapun yang kita miliki, urusan-urusan apapun yang kita jalani, tidak akan bermanfaat, tidak akan bernilai, tidak akan mendatangkan kemaslahatan baik di dunia atau di akhirat jika pada urusan-urusan tersebut tidak ada apa yang disebut dengan keberkahan. Tidak ada nilai pada harta kita jika pada harta kita itu tidak ada keberkahan. Tidak ada nilai pada pekerjaan kita jika pada pekerjaan itu tidak ada keberkahan. Tidak ada nilai pada keluarga kita jika keluarga kita itu tidak ada keberkahan di dalamnya. Tidak ada nilai pada anak-anak kita jika pada anak-anak kita itu tidak ada keberkahan di dalamnya. Begitu seterusnya di dalam urusan-urusan yang kita jalani, begitu pun di dalam segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita untuk mencari tahu, untuk mempelajari, untuk menelusuri apa sebab-sebab yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan keberkahan di dalam setiap urusan-urusan kita. Mencari keberkahan di dalam hidup adalah urusan setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan para rasul, mereka adalah orang-orang yang sangat berambisi, sangat bersemangat untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan-urusannya. Lagi itu para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang senantiasa meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas, dikisahkan Nabi Ibrahim alaihi salam mendatangi anaknya Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihi salam. Akan tetapi kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam tidak berjumpa dengan anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim hanya bertemu dengan istrinya Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, bertanya kepada istrinya Nabi Ismail, "Ma ta'amukum wa ma syarabukum?" Apa makanan yang kalian makan dan apa minuman yang biasa kalian minum? Kemudian menantunya itu mengatakan, "Ta'amuna lahmu wa syarabuna al-ma." Makanan kami sehari-hari adalah daging dan minuman kami sehari-hari adalah air. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keberkahan untuk keluarga anaknya Nabi Ismail dan istrinya di dalam urusan makanan dan minuman mereka sehari-hari. Nabi Ibrahim berkata, "Allahumma barik lahum fi ta'amihim wa syarabihim." Ya Allah, berkahilah untuk mereka di dalam urusan makanan mereka dan juga dalam minuman mereka. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang berambisi, senantiasa mencari dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan, termasuk keberkahan di dalam kehidupan anaknya Nabi Ismail dan keluarganya. Nah, oleh karena itu hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi penting sekali bagi kita untuk mengetahui sebab-sebab yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan keberkahan di dalam setiap urusan-urusan kita. Sebelum kita membahas nanti beberapa poin di antara sebab-sebab untuk mendapatkan keberkahan, penting untuk juga kita yakini dan senantiasa kita tanamkan ya, di dalam hati kita bahwa keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang bermakna subutul khair wa ziyadatuhu wa sabatuhu, yang bermakna tetapnya kebaikan, bertambahnya kebaikan, dan terus menerusnya kebaikan, itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka pertama, keberkahan hanya kita mohon dan kita cari dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memohon, mengharapkan, mencari keberkahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan kita cari, kita raih dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jangan mencari keberkahan, ya, ingin mendapatkan keberkahan, akan tapi cara-caranya tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara-caranya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan betapa banyak sangat disayangkan saat ini kaum muslimin, mereka mencari berkah, mereka menginginkan keberkahan, mereka melakukan perbuatan-perbuatan demi mencari keberkahan, akan tapi dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ngalap berkah tapi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Ngalap berkah tapi bukan kepada pemilik keberkahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mencari keberkahan dari selain Allah atau dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia terjerumus kepada perbuatan syirik atau perbuatan bid'ah. Seperti sebagian orang mencari berkah di kubur-kubur keramat, ya, di kubur-kubur para wali, di kubur-kubur orang-orang soleh katanya. Bahkan tidak jarang kita saksikan sebagian kaum muslimin berangkat melakukan perjalanan yang sangat jauh, rombongan, ya, beberapa bis, untuk mendatangi suatu tempat di mana tempat itu mereka yakini apa? Bisa mendatangkan keberkahan kepada mereka. Di mana mereka kalau melakukan ziarah kepada makam atau kuburan wali tertentu, mereka meyakini bahwa urusan-urusannya akan diberkahi, urusan-urusannya akan dimudahkan, bisnisnya jadi lancar, ya, dagangnya jadi laku, yang tidak punya anak ingin punya anak, dan lain sebagainya dari urusan-urusan mereka. Sebagian mereka mengatakan, kami ziarah kubur kan ke kubur orang soleh. Orang soleh itu kan orang yang dicintai oleh Allah. Orang soleh itu kan wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang soleh itu barokah? Sebagian orang memakai logika seperti ini, ya, ketika berziarah ke tempat kubur-kubur para wali, mereka mengatakan wali-wali Allah itu barokah, orang-orang soleh itu barokah. Maka kita katakan betul bahwa orang soleh itu barokah, orang saleh itu akan mendatangkan keberkahan bagi kita. Tapi apanya? Bukan jasad orang saleh yang mendatangkan keberkahan untuk kita sehingga kita ngalap berkah dari jasad orang saleh. Yang barokah dari orang saleh itu adalah doa orang saleh itu barokah. Amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh orang saleh, amal-amal saleh ya, itu barokah betul. Kalau kita datang ke tempat orang soleh, kemudian kita meminta didoakan oleh orang soleh tersebut, dan orang soleh itu masih hidup, maka ini boleh. Karena doa orang soleh itu barokah memang. Begitupun juga dengan perbuatan-perbuatan ketaatan dilakukan oleh orang soleh itu barokah, akan mendatangkan keberkahan bagi kita yang dekat dengan orang soleh tersebut. Kalau di suatu kampung di situ banyak orang-orang soleh, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang soleh itu akan mendatangkan keberkahan bagi seluruh penduduk kampung tersebut. Betul seperti itu. Tapi ingat, jasad mereka itu tidak boleh kita kemudian mengharapkan keberkahan dari jasad mereka. Nah, orang-orang yang gulu, orang-orang yang ekstrim itu terkadang sampai berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh, sehingga apa? Menganggap ya termasuk jasad mereka itu mendatangkan berkah. Bahkan tidak jarang ya, di antara mereka pengikut-pengikut tasawuf ya, yang ekstrim itu, termasuk juga di kalangan orang-orang Rafidhah, orang-orang yang memiliki kebiasaan gulu terhadap orang-orang soleh, itu sampai mereka mencari keberkahan itu dari kotoran orang-orang soleh. Subhanallah. Banyak diantara mereka seperti itu. Ludah orang soleh ya, dimakan untuk apa? Mencari berkah tadi. Bahkan kotoran tadi, kotoran keringatnya mungkin diambil kemudian dicari berkah darinya. Nah, ini termasuk perbuatan yang gulu. Maka kita katakan sekali lagi bahwa orang-orang soleh itu memang mendatangkan berkah, akan tapi bukan pada jasad mereka, pada doa mereka, pada ketaatan-ketaatan mereka terdapat keberkahan. Maka melakukan ziarah kubur untuk ngalap berkah, untuk mencari berkah di kuburan orang soleh tersebut, ini bukanlah sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Orang melakukan perbuatan seperti itu, bisa dia terjerumus kepada perbuatan syirik jika dia memang meminta sesuatu dari orang yang sudah mati itu. Jika dia hanya meyakini bahwa tempat tersebut mendatangkan keberkahan dan lebih afdal melakukan doa di sana daripada di tempat-tempat yang lain, maka dia terjerumus kepada perbuatan bid'ah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menetapkan bahwa tempat itu adalah tempat yang diberkahi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara agar kita mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita dan urusan-urusan kita? Yang pertama, dan ini adalah sebab yang paling penting untuk mendapatkan keberkahan hidup, adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan ketaatan-ketaatan, amal-amal soleh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah sebab yang paling penting dan paling besar untuk mendatangkan keberkahan di dalam hidup kita. Jika kita ingin kehidupan kita menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan keberkahan, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan. Jika kita ingin urusan kita menjadi urusan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kebaikan bagi kita, manfaat bagi kita, maslahat bagi kita di dunia dan di akhirat, maka kita hendaknya bertakwa dalam urusan-urusan kita tersebut. Jika kita ingin harta kita barokah, maka bertakwalah kita dalam urusan harta itu. Jika kita ingin keluarga yang barokah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan keluarga itu. Jika kita ingin pekerjaan kita barokah, maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan tersebut. Jika kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang barokah untuk kita, bertakwalah pula kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan anak-anak kita. Begitu seterusnya dalam setiap urusan-urusan yang kita jalani di dunia ini. Termasuk bangsa kita ini. Jika kita ingin menjadi bangsa yang barokah, maka kita juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah menjadi bangsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita menjadi bangsa yang tidak bertakwa. Bangsa yang suka meninggalkan dan menelantarkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangsa yang suka bermaksiat, berbuat dosa, meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bangsa seperti itu menjadi bangsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan insyaallah ya mendapat pemimpin yang baru. Pemimpin itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu adalah karunia dari Allah. Pemimpin yang barokah yang akan mendatangkan kebahagiaan, kesejahteraan bagi kita itu given, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara untuk mendapatkan pemimpin yang baik? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan pemimpin yang baik dari rakyat yang baik pula. Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan pemimpin yang bertakwa dari rakyat yang bertakwa pula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang buruk, pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang mendatangkan kesengsaraan bagi rakyatnya, itu dari rakyat dan bangsa yang zalim dan buruk pula. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun." Dan begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan pemimpin orang-orang zalim untuk sebagian orang-orang zalim yang lainnya. Jadi kata Allah, Allah akan memberikan memberikan pemimpin yang zalim itu kepada orang-orang yang zalim lagi. Kepada orang yang zalim lagi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin menyebutkan satu kisah, yaitu kisah yang terjadi kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, kalau tidak salah Abdul Malik bin Marwan. Ketika Abdul Malik bin Marwan mendengar rakyatnya mulai membicarakan tentang Abdul Malik bin Marwan, maka kemudian Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat ketika itu. Kemudian Abdul Malik bin Marwan mengatakan, apakah kalian ingin saya menjadi pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar? Maka mereka mengatakan, iya, kami ingin engkau menjadi pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Kalau begitu, kata Abdul Malik bin Marwan, jadilah kalian rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Kalau kalian ingin pemimpin kalian seperti Abu Bakar dan Umar, maka jadilah pula rakyat yang seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Rakyat yang soleh, rakyat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Abdul Malik bin Marwan juga berdalil dengan seperti itu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sekali lagi akan mendatangkan pemimpin yang baik untuk rakyat yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pemimpin yang buruk untuk rakyat yang buruk. Maka hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cara yang penting sekali untuk kita tempuh untuk mendapatkan pemimpin yang barokah adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Dan andai penduduk suatu negeri itu amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kata Allah, kami akan bukakan atas mereka barokat, keberkahan-keberkahan. Tidak hanya satu, tapi barokat, berbagai macam keberkahan. Minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tapi mereka itu mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan karena apa yang telah mereka kerjakan. Nah, maka itu yang pertama. Sebab yang pertama untuk mendatangkan keberkahan di dalam hidup adalah kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepadanya, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, di antara sebab untuk mendatangkan keberkahan di dalam hidup dan urusan-urusan kita di dunia ini adalah berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi kehidupan kita, agar Allah memberkahi urusan-urusan kita. Karena sebagaimana yang tadi dijelaskan, keberkahan itu hanya datang dari Allah, maka kita hanya boleh memintanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh kita meminta dan memohon keberkahan dari selain Allah. Jika kita melakukan perbuatan itu, maka kita terjerumus kepada perbuatan syirik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendoakan atau berdoa meminta keberkahan, ini adalah sesuatu yang sangat dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sering sekali meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, termasuk juga untuk para sahabatnya. Termasuk juga untuk para sahabatnya. Di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjatkan adalah, Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa azwajina wa amwalina wa dzurriyyatina waj'alna mubarakina aynama kunna. Ya Allah, berkahilah kami fi asma'ina, dalam pendengaran-pendengaran kami, wa absarina, dan penglihatan-penglihatan kami, wa quwwatina, dan kekuatan-kekuatan kami, wa azwajina, dan istri-istri kami atau pasangan-pasangan kami, wa amwalina, dan harta-harta kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, wa ja'alna mubarakina aina ma kunna, dan jadikanlah kami orang-orang yang diberkahi dimanapun kami berada. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga kepada para sahabatnya. seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan para sahabatnya dengan keberkahan. Seperti ketika kaum muslimin sedang persiapan menghadapi perang Ahzab. Kaum muslimin, orang-orang muhajirin dan ansor ketika itu sibuk menggali parit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersenandung dengan senandung doa, Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah fabarik fil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan atau tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat, dan berkahilah orang-orang muhajirin, orang-orang ansor dan muhajirah, orang-orang ansor dan muhajirin. Disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Urwah bin Zubair pernah diberikan uang itu sebanyak satu dinar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membeli satu ekor kambing. Akan tetapi kemudian Urwah bin Zubair ketika sampai di pasar, ternyata Urwah bisa membeli dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut. Setelah Urwah membeli dua ekor kambing dengan satu uang dinar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kemudian Urwah menjual lagi yang satunya dengan satu dinar. Maka kemudian Urwah ibnu Zubair datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa satu ekor kambing dan uang utuh satu dinar. Melihat hal ini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan kepada Urwah. Dalam riwayat yang lain, itu riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Urwah, barakallahu laka fi shafqati yaminik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahimu di dalam urusan jual belimu. Maka setelah itu kemudian Urwah itu menjadi orang yang jika dia berjual beli, berdagang itu senantiasa mendapatkan keuntungan yang banyak dengan barokah doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan anak dari Ja'far, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Allahumma khluf Ja'faran fi ahlihi wa barik li 'abdillah fi safqati yaminihi. Dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa barik li 'abdillah fi safqati yaminihi, dan berkahilah untuk Abdullah, maksudnya anak Ja'far, di dalam urusan jual belinya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Anas bin Malik. Ketika Ummu Anas, ibunya, membawa Anas bin Malik ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan Anas sebagai pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Anas, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anaknya. Wa barik lahu fima a'taitahu, dan berkahilah untuknya, untuk Anas, di dalam segala sesuatu yang engkau berikan kepadanya. Anas bin Malik mengatakan, fawallahi inna mali lakathir wa inna waladi wa waladi layata'aduna ala nahwil mi'atil yaum. Setelah berlalu, Rasulullah SAW wafat, kemudian Anas mengatakan, demi Allah, sesungguhnya hartaku banyak, dan sesungguhnya anakku dan anak dari anakku, cucu-cucunya, itu katanya sampai 100, sekitar 100 lebih pada hari ini. Dengan barokah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak sama cucu-cucu dia itu sampai 100 dan anak masih hidup ketika itu. Barokah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mendoakan dengan doa keberkahan ketika ada di antara saudara kita yang menikah, ya. Kita hafal doanya. Disunahkan ketika ada saudara kita yang menikah, maka kita mengucapkan kepadanya, berdoa untuknya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pernikahan mereka, kehidupan mereka dipenuhi dengan keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka qaulin walau bisya. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali riwayat yang sampai kepada kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang senantiasa mendoakan keberkahannya untuk para sahabatnya. Ya, termasuk juga ketika mengembalikan utang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengembalikan utang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan keberkahan. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Innama jazaa'us salaf al-wafa' wal hamdu. Semoga Allah memberkahimu di dalam keluarga dan hartamu. Sesungguhnya balasan dari pinjaman itu adalah penunaian dan pujian. Maka disunahkan, ya. Kita kalau pinjam sesuatu, kemudian ketika pinjaman itu kita kembalikan, maka kita berdoa mendoakan orang yang kita pinjami itu dengan barakallahu laka fi ahlika wa malika. Karena orang yang meminjamkan sesuatu kepada kita, baik uang atau yang lainnya, itu adalah orang yang telah berbuat baik kepada kita. Maka sangat pantas jika kita kemudian mendoakan untuknya agar keluarganya diberkahi dan juga hartanya diberkahi. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Begitu juga disunahkan untuk mendoakan keberkahan untuk orang yang memberikan kepada kita makanan, untuk orang yang menjamu kita dengan makanan dan minuman. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, jika kita diundang untuk makan, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah untuk mereka di dalam apa yang telah Engkau rizkikan kepada mereka, waghfir lahum warhamhum, dan ampunilah mereka serta rahmatilah mereka. Gitu ya. Jadi kita kalau diundang makan, dijamu dengan makanan dan minuman, sunahkan untuk juga mendoakan keberkahan untuk mereka. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sebetulnya riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi apa, bahwa beliau senantiasa meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan-urusannya, baik urusan dirinya, urusan keluarganya, begitu juga urusan para sahabatnya. Oleh karena itu, biasakanlah lisan kita mendoakan keberkahan, ya, kepada saudara-saudara kita. Katakan kepada saudara kita, barakallahu fika. barakallahu fi ahlika, barakallahu fiikum wa fi ahlikum, misal. Termasuk juga ya, disunahkan juga ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan dari saudara kita ya, kita mendoakan untuknya, barakallahu fiika. Ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tidak berdoa, bisa jadi ketika kita melihat sesuatu yang dimiliki oleh saudara kita, lalu kemudian pandangan itu mencelakakan orang tersebut. Ini yang disebut dengan penyakit apa? Ain. Ya. Karena kata oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi ma yujibuhu falyubarrihu fa innal ain haq." Jika salah seorang di antara kalian melihat dari saudaranya atau dari dirinya atau dari hartanya sesuatu yang menakjubkannya, maka hendaknya dia berdoa dengan keberkahan, karena ain itu hak. Ain itu hak. Jadi berhati-hati ya kita dari pandangan seperti itu. Jangan kita memandang orang, kita takjub dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga pandangan itu mencelakakan orang tersebut. Ya, bisa menjadi sakit. Ya, ini disebut dengan ain. Maka berdoalah untuknya, barakallahu fi. Kita lihat ada saudara kita pakai baju bagus, katakan barakallahu fiik. Kita lihat saudara kita baru beli barang bagus, misalnya HP bagus baru misalnya, kita katakan barakallahu fiik. Atau lihat ada saudara kita yang misalnya perawakannya bagus, fisiknya bagus, kuat misalnya, katakan juga barakallahu fiik. Begitu seterusnya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab yang akan mendatangkan keberkahan adalah mendapatkan harta dari jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ya'khudz malan bihaqqihi yubarak lahu fihi." وَمَنْ يَأْخُذْ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ. Hadis di Sahih Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang mendapatkan, mengambil harta dengan haknya, maksudnya dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yubarak lahu fihi, maka dia akan diberkahi di dalam hartanya tersebut. وَمَنْ يَأْخُدْ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ, dan barang siapa yang mengambil, mendapatkan hartanya itu tanpa hak, maka perumpamaannya adalah seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Ya. Seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Tidak puas-puas. Ini orang yang mengambil harta, mengusahakan harta dari jalan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi perumpamaannya adalah orang yang seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Ini menunjukkan bahwa apa yang didapatkannya tidak bermanfaat, tidak barokah. Ya. Karena harta yang barokah itu diantara cirinya adalah membuat seseorang itu merasa cukup dengan harta itu walaupun sedikit. Ya. Walaupun sedikit. Maka di antara ciri harta yang tidak barokah itu adalah harta yang banyak tapi tetap membuat orang yang memiliki harta tersebut tidak pernah merasa cukup dengan hartanya. Ini menunjukkan bahwa harta orang itu tidak barokah. Kehadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ingin harta kita barokah, jika ingin kehidupan kita barokah, jika ingin keluarga dan anak-anak kita barokah, jauhi harta yang haram. Jangan sepeser pun. Ada harta yang masuk ke kantong kita yang kita dapatkan dari cara atau jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara jalan untuk mendapatkan keberkahan di dalam urusan-urusan kita adalah mengusahakan harta dengan kelapangan jiwa. Jadi tidak mendapatkan harta atau berusaha mendapatkan harta dengan sifat tamak dan suka meminta-minta, berambisi kepada harta yang ada pada orang lain atau tamak. Jadi di dalam mencari harta, selain kita mencari harta itu dari jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitupun ada sikap yang harus kita tanamkan, kita kembangkan di dalam jiwa kita ketika kita mencari harta. Hendaknya kita mencari harta itu tidak dengan ketamakan, tidak dengan ambisi yang berlebihan. Tapi harus ketika mencari harta itu ya, disertai dengan sikap dan perasaan apa? Sakhawati nafs. Artinya kelapangan jiwa. Qona'ah. Begitu ya. Tidak disertai dengan ketamakan. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pernah sahabatnya Hakim bin Hizam mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tani. Kata Hakim bin Hizam, aku pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul memberikan kepadaku. Memberikan sesuatu kepadaku. Thumma sa'altuhu fa'a'tani, kemudian aku meminta lagi kepada Rasul, lalu Rasul memberikan kepadaku. Thumma sa'altu, kemudian kata Hakim, aku juga meminta lagi kepada Rasul, kemudian Rasul lagi meminta apa, memberikan kepadaku. Rasul itu orang yang sangat dermawan. Kalau Rasul dipinta darinya sesuatu, maka Rasul akan memberikannya kalau dia beliau memilikinya. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mal khatirun hulwa. Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini indah dan manis. Faman akhadahu bisakhawati nafsin. Nah, barang siapa yang mengambil, mendapatkan harta itu, mengusahakan harta itu dengan kelapangan jiwa, burikalahu fihi, maka dia akan diberkahi dalam urusan hartanya. Waman akhadahu biisrafi nafsin, dan barang siapa yang mengambil, mendapatkan hartanya itu dengan jiwa yang berambisi, tamak, lam yubarak lahu fihi, maka dia tidak akan diberkahi di dalam urusan hartanya. Itu kalladzi ya'kul wa la yashba, seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tamak alias qona'ah juga ya, ini adalah sikap yang akan mendatangkan keberkahan di dalam harta kita. Selanjutnya, di antara sebab yang akan mendatangkan keberkahan adalah berinfak. Menginfakkan harta mengeluarkan zakat, ini yang paling utama. Tentu dengan ikhlas dan kerelaan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku meluaskan rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Wa yaqdiru lahu, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala juga menyempitkan rizki itu untuknya, untuk siapa saja yang Allah kehendaki. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, dan apapun yang kalian infakkan, kata Allah Subhanahu wa taala, fa huwa yukhlifu, maka dia akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dia adalah sebaik-baik pemberi rizki. Jadi harta yang kita infakkan, kata Allah, akan Allah apa? Akan Allah ganti harta tersebut, tentu dengan ganti yang berlipat-lipat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu sama sekali tidak mengurangi harta. Sedekah itu sama sekali tidak mengurangi harta. Akan tapi justru bertambah, bahkan dengan tambahan yang berlipat-lipat. Tentu yang seperti ini tidak bisa kita pandang, kita timbang dengan kacamata materi atau dari dengan cara pandang materialis. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini hanya bisa kita pandang dengan kacamata iman. Kata Nabi, sedekah itu tidak mengurangi harta dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kacamata keimanan. Karena kalau kita pandang secara kasat mata atau tadi cara pandang materialis, yang namanya sedekah itu ya mengurangi harta. Kita punya uang 1 juta, kemudian kita sedekahkan 100 ribu. Berkurang tidak? Berkurang. Tapi kata Nabi SAW, sedekah itu tidak mengurangi harta. Bahkan menambah harta. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjamin kepada siapa saja yang berinfak dengan hartanya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantinya, bahkan dengan ganti yang berlipat-lipat. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu Wa Taala sering dalam banyak ayat membahasakan sedekah itu dengan qardhon hasanah, dengan pinjaman yang baik. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Barang siapa yang memberikan kepada Allah pinjaman yang baik, maksudnya sedekah. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pinjaman itu dengan pelipat gandaan yang sangat banyak. Mengapa Allah Subhanahu wa taala membahasakan sedekah dengan pinjaman? Kata Imam Ibnul Qayyim, maksudnya adalah untuk memotivasi manusia untuk berinfak. Sekaligus juga merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang mereka infakkan akan Allah Subhanahu wa taala kembalikan. Karena yang namanya qard, pinjaman itu sifatnya bagaimana? Sifatnya akan kembali. Yang namanya pinjaman itu sifatnya akan kembali. Maka ketika Allah membahasakan sedekah dengan qardhon hasanah, pinjaman yang baik, ini menunjukkan bahwa Allah akan mengganti apa yang kita infakkan tersebut, bahkan dengan tadi apa? Lipat berlipat-lipat. Begitu juga terdapat hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah datang suatu hari kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala melainkan akan ada dua malaikat yang turun pada hari itu. Yang pertama akan berkata, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa," ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. "Wa yaqulul akhar," dan malaikat yang satu lagi akan berkata, "Allahumma a'ti mumsikan talafa," ya Allah berikanlah kehancuran kepada harta orang yang menahan hartanya tidak berinfak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak berinfak, terutama infak wajib ya, yaitu zakat, maka itu tidak hanya akan mendatangkan atau tidak hanya akan berakibat tidak barokahnya harta kita, tapi juga akan mengakibatkan kehancuran kepada harta kita. Ya. Dengan doa malaikat ini, karena kata malaikat, "Allahumma a'ti mumsikan talafa," ya Allah berikanlah kehancuran kepada orang yang mumsik, orang yang menahan hartanya. dan hancurnya harta itu, kata para ulama, itu dengan dua. Yang pertama, bisa dengan fisiknya. Gara-gara kita tidak berinfak misalnya, harta kita hilang. Atau terjadi sesuatu kepada kita yang membuat kita harus mengeluarkan harta kita. Terkena kita musibah yang berkaitan dengan harta. Atau kata para ulama, rusaknya harta itu dengan cara rusaknya keberkahan harta tersebut. Dan yang kedua ini lebih berbahaya. Yang kedua ini lebih berbahaya. Nah, maka ya, berinfak ya, ini sesuatu yang harus benar-benar kita tradisikan di dalam kehidupan kita. Berinfaklah kita, walaupun hanya sedikit. Walaupun hanya sedikit, biasakanlah kita untuk senantiasa berinfak. Kalau perlu setiap hari. Tidak ada hari tanpa berinfak. Maka insya Allah harta kita, kehidupan kita akan lebih berbarokah. Dan kita saksikan ya, ini sesuatu yang musyahad, sesuatu yang nampak dalam kenyataan, bahwa orang yang rajin berinfak itu kita saksikan hidupnya barokah. Ya, termasuk hartanya juga semakin bertambah. Coba saja perhatikan, saya sendiri terkadang memperhatikan, orang melihat orang yang rajin berinfak itu hartanya justru semakin bertambah. Dan sepertinya tidak pernah ya kita saksikan ada orang yang jatuh miskin gara-gara rajin berinfak. Ada tidak? Sepertinya tidak. Jatuh miskin gara-gara rajin sedekah. Tidak ada. Ini diantara juga yang membuktikan janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berinfak. Sebab yang selanjutnya, diantara sebab untuk mendatangkan keberkahan di dalam hidup dan urusan-urusan kita adalah jujur di dalam bertransaksi dengan sesama manusia. Dalam urusan jual beli, dalam urusan berserikat ya, apa, bekerja sama, kita jujur kepada rekan bisnis kita ya, atau kepada orang yang berserikat dengan kita, misalnya kita bekerja sama dalam suatu bisnis, maka lakukan itu dengan jujur. Tidak boleh kita curang, berdusta, menipu ya, orang yang menjadi lawan dari transaksi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana, burika lahumu fi bay'ihima, wa in kadzaba wa katama, muhiqat barakatu bay'ihima." Orang yang berjual beli, maka mereka memiliki khiyar, memiliki hak khiyar, memiliki hak untuk memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya selama mereka belum berpisah. Jual beli, kalau kita berjual beli dan kita masih belum berpisah, maka baik penjual atau pembeli masih memiliki kesempatan untuk apa? Untuk membatalkan transaksi tersebut. Tapi kalau sudah berpisah tidak boleh. Karena akad jual beli itu kalau dalam bahasa fikih muamalat itu adalah akad lazim, akad yang tidak boleh dibatalkan antara oleh salah satu dari dua pihak, kecuali memang ada kecacatan yaitu beda lagi. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in sadaqa wa bayyana, jika keduanya jujur dan saling menjelaskan, maka keduanya akan diberkahi dalam jual beli mereka. Wa in kadzaba wa katama, dan jika keduanya berdusta dan saling menyembunyikan tidak apa adanya, maka keberkahan keduanya, keberkahan jual beli keduanya akan hancur, akan hilang. Jadi maka tadi yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berjual beli ya, khususnya pedagang ya, maka berdaganglah dengan jujur dan apa adanya. Tidak boleh kita ya berdusta kepada pembeli Begitu juga menyembunyikan aib atau cacat-cacat barang yang akan kita jual kepada pembeli. Ini tidak boleh. Ini akan menghancurkan keberkahan jual beli kita. Kemudian selanjutnya di antara cara untuk mendatangkan keberkahan di dalam hidup dan urusan-urusan kita adalah at-tabkir fi qada'il a'mali wat tijarati wa talabil ilmi wa ghairi dzalik. Melakukan aktivitas pada pagi hari. Pada pagi hari. Melakukan aktivitas lebih awal. Tabkir. Karena Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku pada waktu pagi mereka. Ya, khususnya adalah setelah waktu subuh, sholat subuh sampai terbit matahari. Itu adalah waktu yang diberkahi. Ya. Waktu itu adalah waktu yang diberkahi. Oleh karena itu, ya, di antara cara untuk mendapatkan keberkahan dalam urusan-urusan kita, hendaknya kita mulai aktivitas kita itu dari setelah sholat subuh. Karena Nabi SAW biasa kalau beliau ingin mengirim pasukan ekspedisi, ya, itu Nabi SAW melepas mereka itu, mengutus mereka itu pada pagi hari. Pada pagi hari. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, gunakan waktu yang barokah ini. Jangan dipakai untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, termasuk tidur setelah sholat subuh. Para ulama mengatakan, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa minal makruhi indahum, katanya, an-naum baina sholati subhi wa tulu'i syamsi. Dan di antara perbuatan yang makruh menurut mereka, orang-orang soleh, adalah tidur antara waktu sholat subuh, setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Jadi kalau mau tidur setelah terbit matahari, jangan setelah subuh. Ya maksudnya kalau begadang nih, ya, begadang misalnya, diusahakan itu tidak tidur setelah sholat subuh, tapi tunggu sampai terbit matahari, kemudian tidur setelah terbit matahari. Nah, itu adalah waktu yang diberkahi. Maka, ya, melakukan aktivitas pagi hari, baik itu bekerja, ya, berdagang, termasuk mencari ilmu, itu adalah sesuatu atau pekerjaan-pekerjaan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terasa, ya, pagi hari itu kan kita juga bisa merasakan, ya. Bahkan katanya juga ada penelitian, ya, bahwa pada waktu itu memang katanya ada semacam udara yang, ya, udara pada pagi itu mengandung, ya, unsur yang sangat baik sekali untuk tubuh kita. Dan itu semakin sedikit unsur yang bermanfaat itu ketika matahari terbit. Nah, selanjutnya, di antara cara untuk mendapatkan keberkahan di dalam hidup dan urusan-urusan kita adalah melaksanakan sunnah-sunnah atau etika-etika ketika makan. Ini kalau kita ingin makanan yang kita makan, minuman yang kita minum mendatangkan berkah, maka perhatikan adab-adab, etika-etika ketika makan dan minum. Adab-adab etika minum, ya, banyak, ya. Di antaranya adalah al-ijtima ala ta'am wa tasmiyah qoblat akli. Di antaranya adalah berkumpul ketika makan dan mengucapkan bismillah sebelum makan. Ini jadi makan secara bersama-sama, secara berkumpul itu barokah. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna na'kul wa la nashba." "Wahai Rasulullah, kami makan tapi kami enggak kenyang-kenyang." Jadi kami makan tapi tidak kenyang-kenyang. Ini menunjukkan bahwa makanan itu tidak barokah. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fala'allakum taftarikun. Mungkin kalian makannya itu berpencar-pencar, tidak berkumpul makannya sendiri-sendiri. Ya. Qalu, kemudian para sahabat mengatakan, na'am, iya, betul seperti itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fajtami'u 'ala ta'amikum wadhkuru smallahi 'alaihi yubarak lakum fihi. Berkumpullah kalian ketika kalian makan dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala sebelum makan. Yubarak lakum fihi, maka kalian akan diberkahi dalam makanan tersebut. Jadi makan secara berkumpul-kumpul, secara kumpul, ya, secara bersama-sama itu lebih barokah. Ya. Maka makan bisa kita tradisikan juga dalam keluarga, ya, kalau di rumah atau bersama rekan-rekan, teman-teman. Ya. Makan secara bersama-sama, sekali lagi itu akan lebih barokah. Termasuk juga mengucapkan bismillah, ya, ketika makan. Kemudian juga di antara adab makan itu, makan dari bagian yang pinggir dulu, kemudian ke tengah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakulu min hafataihi wa la takulu min wasafihi. Makanlah makanan itu dari pinggirnya terlebih dahulu, dan janganlah makan dari tengahnya dulu. Jadi jangan langsung nyomot dari tengah, tapi apa? Dari pinggir terlebih dahulu baru ke tengah. Kemudian menjilat jari setelah makan. Termasuk memungut makanan yang jatuh. Ya, memungut makanan yang jatuh. Ini juga diantara etika atau adab makan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak tahu di mana keberkahan itu berada atau pada makanan bagian mana keberkahan itu berada. Maka makanan itu harus habis, ya. Termasuk sisa-sisa yang masih menempel di apa? Piring atau tempat makan. Sisa-sisa makan yang masih menempel di jari-jari itu apa? Itu dibersihkan, dijilat. Kalau tidak dijilatkan, itu kata Nabi, ya. Ya bukan sama orang lain, ini sama suami istri misalnya itu bisa diamalkan. Iya, kata Nabi dijilat atau dijilatkan, gitu kan dalam hadis. Ya kalau dijilatkan, ya maksudnya mengamalkannya itu tidak bukan sama orang lain, ya, bisa diamalkan kalau suami istri, ya. Nah, itu diantara apa? Adab-adab makan. Intinya diantara cara untuk supaya makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum itu semakin barokah, mendatangkan kebaikan bagi kita, menjadi gizi, menjadi kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan makanan itu tidak menimbulkan penyakit untuk kita, itu menjaga adab-adab atau etika-etika makan. Kemudian hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, di antara cara untuk mendapatkan keberkahan dalam urusan kita adalah beristikharah sebelum memutuskan sesuatu atau melaksanakan sesuatu. Ya. Dengan meyakini bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita itu adalah yang terbaik bagi kita sekarang dan nanti. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga biasa, ya, melakukan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istikharah itu artinya meminta pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' raka'ataini min ghairil fariidhah Thumma yaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala 'ajili amri wa ajili faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Ini di dalam doa istikharah ini juga ada doa meminta keberkahan. Jika salah seorang di antara kalian akan berniat melakukan sesuatu, maka hendaknya dia sholat dua rakaat selain sholat fardu, kemudian berkata, mengucapkan doa istikharah tadi. Ya, nah, sholat dua rakaat ini tidak perlu sholat khusus sholat istikharah. Artinya, sebelum berdoa dengan doa istikharah ini, kita boleh sholat dua rakaat dengan sholat sunnah apa saja. Misalnya kita datang ke masjid, kemudian kita sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat tahiyatul masjid, kita kemudian berdoa dengan doa istikharah, tidak apa. Jadi tidak ada sholat khusus sholat istikharah. Begitu juga, atau setelah misalnya melakukan sholat ba'diyah, sholat maghrib misalnya, setelah sholat maghrib kemudian sholat dua rakaat sholat sunnah rawatib, kemudian setelah itu kita berdoa dengan doa istikharah, ini juga tidak apa. Nantinya tidak perlu sholat khusus sholat istikharah. Nah, doanya hafal ya, insyaallah ya Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr. Nah, di sini menyebutkan urusannya. Khairun li fi dini, itu lebih baik untuk agamaku, wa ma'asi untuk kehidupanku, wa akibati amri untuk akibatku. Faqdurhu li, maka takdirkanlah ia untukku, wa yassirhu li, dan mudahkanlah ia untukku, thumma barik li fihi, kemudian berkahilah aku padanya. Berkahilah aku padanya. Maka ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusan kita akan menjadi barokah kalau kita melakukan istikharah terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan urusan-urusan kita tersebut. Karena di dalam doa istikharah kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, urusan kita tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saya yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini, ya, beberapa poin saja berkaitan atau yang termasuk sebab-sebab untuk mendatangkan keberkahan di dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita dan urusan-urusan kita diberkahi, mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat, mendatangkan maslahat bagi kita di dunia dan di akhirat. Ya, mohon diulang doa Rasulullah dalam meminta keberkahan. Nah, ditulis ya Bu ya. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa azwajina wa amwalina wa zurriyatina. wa dzurriyyatina waj'alna mubarakina aynama kunna waj'alna mubarakina aynama kunna. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa azwajina wa amwalina wa dhurriyyatina waj'alna mubarakina aynama kunna. Artinya, ya Allah, berkahilah untuk kami pendengaran-pendengaran kami, penglihatan-penglihatan kami, kekuatan-kekuatan kami, istri-istri kami, harta-harta kami, keturunan-keturunan kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang diberkahi. Dimanapun kami berada, dijelaskan beda keberkahan dengan istidraj. Ya. Nah, keberkahan tadi ya, keberkahan sebagaimana definisi para ulama, ada juga yang mengatakan berkah itu artinya thubutul khairil ilahi fi syai' ma'a nama'ihi wa ziyadatihi. Tetapnya kebaikan ilahi, kebaikan yang datang dari Allah, fisyai dalam sesuatu, ma'anamaihi wa ziyadatihi, dan berkembang serta bertambahnya sesuatu tersebut. Jadi inti dari keberkahan itu adalah kebaikan, manfaat, maslahat, itu keberkahan. Harta misalnya, harta yang barokah itu apa? Ya harta yang tetap mendatangkan kebaikan, yang tetap kebaikannya, bertambah kebaikannya, mendatangkan manfaat dan maslahat bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, itu barokah namanya. Membuat kita tenang, beribadah, membuat kita apa? Bersemangat dalam melaksanakan ketaatan dengan harta itu. Itu harta yang barokah. Adapun istidraj adalah kebalikannya dari itu. Istidraj itu kemarin apa? Istadraja istadriji itu adalah menarik secara perlahan-lahan menuju kebinasaan. Itu istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka kami akan istidraj mereka dengan cara yang mereka tidak sadari. Maksudnya apa? Kami tarik mereka menuju kebinasaan tanpa mereka sadari bahwa mereka akan terjatuh kepada kebinasaan. Itu istidraj. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika ada seseorang yang bertambah kenikmatannya dan dia tetap dalam keadaan maksiat, maka itu adalah istidraj. Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan kenikmatan-kenikmatannya itu semakin membinasakannya, semakin menghancurkan kehidupannya. Begitu juga seperti kan Allah Subhanahu wa taala, "Fala tujibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya." Janganlah kau takjub dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengazab mereka dengan harta tersebut. Itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada seseorang dan tujuan Allah itu adalah untuk mengazab orang itu dengan hartanya. Sehingga membuat seseorang itu justru tersiksa dengan hartanya. Hartanya tidak mendatangkan kebaikan. Ya. Hartanya membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hartanya semakin membuat keluarganya hancur. Hartanya semakin membuat anak-anaknya menjadi hancur. Ini istidraj namanya. Ini istidraj. Jadi itu perbedaannya itu saja. Kita mendapatkan harta dan dengan harta itu kita semakin taat kepada Allah, itu berarti berkah. Kita mendapatkan harta tapi dengan harta itu kita semakin jauh dari Allah, membuat kita bermaksiat kepada Allah, berarti itu istidraj. Itu adalah perbedaan keberkahan dengan istidraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menyikapi mertua, orang tua yang ingin semua urusannya diurus kepada anak-anaknya, membangun rumah, uang, obat, dan lain-lain, sementara anaknya tidak memiliki uang lebih tetapi ingin memberi? Nah, ya, orang tua jika dia tidak ada yang menafkahi, maka menjadi kewajiban anaknya untuk menafkahi. Jadi kewajiban anaknya untuk menafkahi, dan itu wajib. Wajib bagi seorang anak menafkahi orang tuanya jika orang tuanya itu tidak ada yang menafkahinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta wa maluka li abik." Engkau dan hartamu milik bapakmu. Sehingga berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan bahwa orang tua berhak mengambil harta anak. Mengambil harta anak karena anak itu kata Rasul pada hakikatnya bersama hartanya adalah milik orang tuanya. Adalah milik orang tuanya. Walaupun ya, para ulama juga tetap mensyaratkan dalam mengambil harta anak itu jika memang si orang tua itu membutuhkan harta tersebut dan si anak memang memiliki kelebihan dari hartanya, memiliki kelebihan dari hartanya. Nah, maka ya tidak apa-apa jika memang si anak ini memiliki kemampuan untuk membantu orang tuanya di dalam urusan-urusan seperti ini, ya. Maka itu adalah di antara bentuk berbakti kepada orang tua. Ya. Sementara anak tidak memiliki uang lebih, tetapi ia ingin memberi. Gimana? Ya semampunya, ya semampunya. Tidak perlu memaksakan. Ustaz, kalau tadi makan mendapatkan barokah itu bersama-sama, maksudnya bisa satu piring, satu lapan berempat misalnya, atau satu piring sendiri tapi waktunya makan bersama-sama, itu sama aja mendapat barokah? Ya berkumpul, ya berkumpul itu ya berhadap-hadapan, berkumpul ya seperti itu. Jadi kalau makannya waktunya bersama-sama tapi tempatnya beda-beda, ya bukan berkumpul kan namanya, ya. Makan yang satu di kamar, yang satu di ruang tamu misalnya, yang satu ini. Dan maksud berkumpul ya berkumpul. Itu maka dia akan mendapatkan barokah. Bisa satu piring atau satu nampan berempat misalnya, ya itu terserah ya dalam masalah itu. Walaupun memang yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya satu nampan kemudian bareng-bareng gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang di zaman. Bagaimana jika kita ingin terus jika kita terus dihinggapi pikiran buruk, misalnya paranoid naik pesawat, apa benar kalau terus berpikiran buruk bisa kejadian benar-benar? Ya. Ya, yang harus kita lakukan ketika kita akan melakukan sesuatu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan bepergian, ya jangan berpikiran yang buruk-buruk, jangan. Jangan berpikiran yang buruk-buruk. Justru yang harus kita lakukan adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika salah seorang di antara kalian akan keluar kemudian melihat tanda-tanda yang membuat dia sedih, apa yang disebut dengan tatoyur itu ya. Jadi menganggap kesialan-kesialan dari kejadian-kejadian alam. Ya kalau dulu dari burung, misalnya ketika akan berangkat, kemudian melihat burung terbang ke kiri, kemudian beranggapan bahwa terbang bahwa apa akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ini kan tidak boleh. Nah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika muncul perasaan seperti itu maka katakanlah Bismillah sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah. Kemudian lanjutkan dia perjalanan dia atau apa yang dia akan kerjakan tersebut. Maka ini harus dilakukan, yang harus dilakukan oleh kita ketika muncul dalam diri kita pikiran-pikiran yang buruk, yang tidak jelas apa sebabnya ya, tidak jelas sebabnya. Ya, tawakal kepada Allah dan uruskan dan serahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz tolong jelaskan maksud dari penyakit ain dan segala resikonya. Ya, penyakit ain itu seperti tadi. Penyakit ain itu adalah pandangan hasad. Pandangan hasad. Jadi tadi ketika seorang misalnya melihat orang lain dengan ketakjuban atau dengan hasad tadi. Dengan hasad. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi. Ada seorang sahabat melewati seseorang yang sedang mandi, tidak sengaja ya, bukan ngintip. Dan yang mandinya laki-laki juga, jadi yang melihatnya laki-laki, yang mandinya juga laki-laki. Kemudian sahabat ini melihat si laki-laki yang sedang mandi itu kulitnya sangat bagus, kulitnya sangat sangat bagus. Kemudian dipandang oleh laki-laki tersebut karena dia takjub dengan kebagusan kulitnya. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, itu pandangan itu menyebabkan orang tersebut sakit. Menyebabkan apa? Orang itu sakit. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang yang tadi apa memandang itu untuk mandi, ya, mandi atau berwudu. Ya. Kemudian air mandinya itu dipakaikan untuk mandi si orang yang kena penyakit ain tersebut. Nah, itu ain. Jadi bisa pandangan itu bisa mencelakakan. Kata Nabi, fa innal ain haq, sesungguhnya ain itu haq. Maka berhati-hati kita memandang sesuatu. Ya. kita pandang misalnya seseorang dengan pandangan tadi hasad atau takjub gitu ya, sehingga kemudian membuat orang itu jatuh sakit, bisa seperti itu. Nah, itu yang berkaitan dengan ain. Adapun kalau ada yang memandang takjub atau memuji-muji kita dan orang tersebut tidak mengucapkan mendoakan barakallahu fiik, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak celaka dengan pandangan tersebut? Ya, untuk menghindari ain, ya, itu juga bisa dilakukan dengan membiasakan zikir. Seperti zikir pagi dan petang diantaranya. Di antara faedahnya adalah menjauhkan diri kita dari ain, termasuk juga sihir. Wallahu a'lam. Seorang suami menjatuhkan talak karena paksaan tanpa sebab dari ibunya, itu apa hukumnya? Dipaksa gimana misalnya? Ibunya bawa golok gitu, terceraikan. Ya. Dan apa hukumnya bila seorang suami berkata goblok, tolol, dan mentoyor kepala seorang istri, apa hukumnya? Itu tidak boleh, jelas ya. Menyakiti istri tidak boleh. Ini KDR atau ini ya? Apa hukumnya jika seorang suami memarahi istrinya hanya untuk sekedar tempat pelariannya sang suami dari rasa tak sakit hatinya, apa perbuatannya sama menzalimi istri? Iya, itu termasuk perbuatan menzalimi istri. Tidak boleh seorang suami menzalimi istrinya. Perbuatan yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan." Berikanlah nasihat kepada istri-istri dengan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Maka para suami hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan istri mereka, di antaranya adalah dengan tidak menzalimi mereka, tidak menyakiti mereka, dan bersabar dengan kekurangan-kekurangan istrinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la ya mu'minun mu'mina, ya, janganlah seseorang membenci istrinya kalau dia tidak suka dengan salah satu akhlaknya, radhiya minha al-akhar, maka mungkin dia akan suka dengan akhlaknya yang lain. Maka jangan juga membiasakan seorang suami itu hanya melihat kekurangan-kekurangan istrinya, tapi lihat juga kebaikan-kebaikan yang terdapat pada istrinya tersebut. Lihat juga manfaat kemaslahatan yang selama ini dia dapatkan dari kehadiran istrinya. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada umatnya. Tanya sudah habis mungkin ya. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.